بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في ذكر كتب الأذكار المعتمدة والتحذير من الكتب المبتدعة. Setelah beliau Syekh menjelaskan tentang keutamaan zikir, maka selanjutnya dijelaskan tentang penjelasan kitab-kitab zikir yang menjadi sandaran dan peringatan terhadap kitab-kitab mubtadi'ah. Maka dari sini adanya faedah untuk kita semua, bahwasannya selain kita mengetahui keutamaan-keutamaan zikir, tentunya harus berhati-hati memilih kitab-kitab yang akan dijadikan sebagai sandaran untuk kita berzikir. Nah, terlebih-lebih di zaman sekarang kita ini, banyak kitab-kitab atau buku-buku tentang zikir dan doa yang tidak berdasarkan dari hadis yang sahih, bahkan buatan karangan-karangan mereka-mereka yang membuat zikir-zikir mubtadi'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi fatwa lajna da'imah, fatwa dari dalam fatwa lajna da'imah, fatwa yang nomor 2208, ada sebuah pertanyaan. Kata si penanya, ana muwat muslim, saya tinggal di negeri muslim dan saya seorang muslim. Afdalu ufaddilu an amla waqtin firagi, waqti firagi bi qiraatil Qur'an wa dzikrillah wa shalatu ala rasul sallallahu alaihi wasallam fi bidayatil amr. Kuntu ajma'al adhkar wad'iyah min kutubil mukhtalifah. Aku mengutamakan untuk menghabiskan waktu luangku untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Nih, dan juga salawat kepada Rasulullah SAW di awal pertama kali. Atau di awal pertama kali pernah aku mengumpulkan zikir-zikir dan doa-doa dari kitab-kitab yang berbeda-beda. Wa adbaquha misla adhkar nawawiyah, amal yaum wa laylah. Dan aku di dalam menyusun zikir-zikir dan doa tersebut mengikuti seperti yang diterapkan di dalam kitab Adhkar Nawawiyah, dikir-dikir Nawawi, Imam Nawawi, dan juga sebuah kitab yang berjudul Amalul Yaum wa Lailah. Ila an iltaqaitu bi insanin yaqulu bi anna indahu awradan ma'thurah وضعها ولي صالح ويدي إبراهيم دسوقي صاحب طريقة برهانية دسوقية الشاذرية. Pada suatu saat pernah aku bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwasannya dia memiliki wirid-wirid yang mahfur, wirid-wirid yang datang dari asar-asar, dan ia meletakkannya, atau yang meletakkan zikir-zikir tersebut, yang menulis zikir-zikir itu adalah Wali Saleh Huwaidi Ibrahim Dusuki. Dia adalah seorang ya tariqah burhaniyah, dari tariqah burhaniyah Dusukiyah Syadidiyah. Wa hujjatuhu, alasannya dia, annahu la yajuz akhda awrad min al-qutub bal min yadin aminah. Dia beralasan bahwasanya tidak boleh menjadikan wirid-wirid itu dari kitab-kitab, bahkan harus diambil dari orang yang amanat, yang terpercaya. Li'annaka rubama tukhti'u fi wad'i awrati makaniha wa waqtiha. Karena kamu kadang nanti salah, katanya, dalam meletakkan wirid-wirid pada tempat dan waktunya. Maka kata si penanya ini, ana mutaraddidun fil qiyami biha. Maka saya jadi ragu-ragu, bimbang untuk melakukan, ingin menyusun ya zikir-zikir tersebut yang diambil dari kitab-kitab yang berbeda, yang ingin rencananya sesuai dengan yang diterapkan oleh di dalam kitab Adzkar Nawawiyah dan Amalul Yaum Walailah. Akhirnya ragu gara-gara adanya subhat ini. Maka di sini juga adanya faedah, ya memang yang namanya subhat akan membuat fitnah dalam seseorang. Ya, ketika seseorang ingin istiqomah di dalam di jalan al-haq, ingin istiqomah melakukan suatu amalan baik, ya akan ada penghalangnya ketika datang padanya as-subuhat dari orang-orang yang maftunin, dari orang-orang yang terfitnah. Seperti ini contohnya, dan ini kecil, sekelumit contoh yang kecil. Ya, banyak di antara perkara-perkara yang lain yang itu bahkan jatuh kepada masalah usul pokok dalam agama, membuat ragu orang. Nah, uridu hukman syar'iyan jazakumullah 'ala al-islam khaira. Maka aku yang menginginkan bagaimana keputusan syariat, ya semoga Allah memberikan balasan kepada dari Islam ini, kebaikan mendapatkan, semoga Allah memberikan kalian kebaikan dari Islam. Maka dijawab oleh lajnah da'imah, al-jawab alaika bil-i'timadi ala kutubil adhkar mawthuqah allati alfaha al-ulama as-siqat. Wajib bagimu untuk bersandarkan terhadap kitab-kitab zikir yang terpercaya, yang telah disusun oleh para ulama yang terpercaya. Iya. Maka dari sini ada bimbingan kepada kita ketika kita ragu kepada sesuatu yang itu yang tadinya al-haq, untuk mengembalikan kepada ya ulama dan orang-orang yang terpercaya, yang amanah di dalam agama. Iya, karena subhat tidak akan bisa hilang kecuali dengan adanya al-ilmu, adanya ilmu dan bayan, penjelasan, sehingga dia yakin. Disinilah kita mendapatkan faedah ketika ada satu perkara yang ragu dalam agama, bertanya kepada orang yang alim, yang terpercaya, sehingga memberikan ketenangan. Iya. Maka di sini dinasihati oleh lajnah da'imah kepada penanya, wajib atas kamu berpegang teguh dengan kitab-kitab zikir yang terpercaya, yang disusun oleh ulama-ulama yang terpercaya. Misalnya seperti adhkar lil imam Nawawi, zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Walwabil sayyib minal kalamin tayyib lil qayyim. Dan juga kitab Wabil Sayyib fi minal kalamin tayyib, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. wal kalimu tayyib, dan juga kitab kalimu tayyib li Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa ammal adhkaru allati wada'aha a'immatu sufiyyah fal ghalibu 'alayha annaha tashtamilu 'ala adhkari ghayr mashru'ah aw adhkaru syirqiyyah. Adapun zikir-zikir yang ditulis diletakkan oleh para pemimpin sufiyyah, imam-imam sufiyyah, maka mayoritasnya ada padanya perkara yang mengandung zikir-zikir yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, tidak ada sandaran dalil yang sahih, bahkan buat-buatan mereka. Nah, dan sebagai mengingatkan untuk kita kepada khususnya santri, biasanya orang awam, mereka orang-orang yang rajin berdoa, apalagi yang sering ke masjid, sering menanyakan apakah ketika dia senang sunnah, apakah doa ini datang dari Rasulullah, disebutkan doanya. Maka modal buat kita, dan semenjak dini kita sering baca kitab-kitab doa-doa yang ditulis oleh para ulama sunnah, agar ketika ini doa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, kadang orang-orang awam seperti itu, bertanya, kamu mondok di mana, ini doa ini benar nggak ya dari Rasulullah? Dari sini juga adanya, untuk kita persiapan suatu saat ada pertanyaan seperti itu dari orang-orang yang memang ingin tahu kebenaran, hatta sampai masalah doa yang seringnya sepertinya seperti itu. Ya, masalah doa ini ada enggak contohnya? Doa ini ada enggak contohnya dari Rasulullah? Ini doa apa? Biasanya seperti itu. Dan itu pintu untuk kita sebagai pencari ilmu untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan oleh Daimah, adapun zikir-zikir yang diletakkan oleh Imam Sufiyah, maka mayoritasnya mengandung zikir-zikir yang tidak masyru', atau bahkan doa atau zikir-zikir yang syirik, doa-doa yang syirik, seperti misal tawasul bi makhlukin, tawasul kepada para makhluk. Pernah dengar ada yang mengatakan min hadrati al imam fulan wal fulan, yang biasanya disebutkan siapa, yang dari Irak siapa? Syekh Abdul Ghani Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani biasanya. Min hadir Al-Fatihah begitu biasanya. Atau bahkan sampai tawasul dari Rasulullah kemudian juga kepada orang-orang saleh. Aw isti'ana bihi min dunillah azza wajal, atau minta tolong kepada mereka-mereka dari selain Allah azza wajal. Wal qawlu bi anna la yajuz akhdhal awrat, ini bimbingan yang pertama. Kemudian wal qawlu bi annahu la yajuz akhdhal awrat min kutub bal min aidi aminah qawlun batil. Bahwasanya ucapan orang yang tadi yang mengatakan kalau kamu ingin nulis buku doa-doa harus langsung menerima dari orang yang terpercaya, orang yang aminah tadi sudah disebutkan dari tangan orang yang terpercaya, maka ini adalah ucapan yang batil. Li'anna al-adhkar tu'khad min kitabillah azza wajal wa min kutubil ahadits sahihah. Karena yang namanya zikir-zikir itu diambil dari Al-Quran dan juga kitab-kitab hadis yang sahihah, yang sudah dibukukan, dikumpulkan oleh para ulama yang sudah disebutkan tadi. Ya, Al-Adhkar Imam Nawawi, Awabul Shaib minal kalamil tayyib lil qayyim wal kalimul tayyib li Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi di sana pun ada para ulama yang mentakhrid hadis-hadisnya. Alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh ulama terdahulu, diperiksa kembali. Ini kelebihannya, diperiksa kembali oleh para ulama-ulama ahlul hadis, sehingga iya, selamat dari hadis-hadis yang dhaif. Nah, wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fiha, qala Syekh Yasin hafizallahu, wa fiha aidan fatwa. Dan di sana juga ada fatwa yang lainnya, yaitu dengan jawaban hadhihi nuzdah musamma al-majmu'ah mubarakah fi salawatil ma'thurah wal a'malul mabrurah. Ta'lif Abduh Muhammad Baba la yu'tamad 'alayha. Di sana juga ada poin yang penting yang untuk di perhatikan agar jangan sampai menggunakan buku-buku ini. Di antaranya adalah majmu'ah mubarakah fi salawatil mafurah walamu mabrurah, yang ditulis oleh Abduh Muhammad Baba. Ini tidak muktamad, tidak bisa dijadikan sandaran. Kenapa demikian? Lama tashtamilu alaihi minal ahadithi lati lam ta'za ila kitab masuq min kutubil hadith alati fiha ad'iyatu bid'iyah. Wa fi akhiri salawatu wa awradul mubtadi'ah tawassulat syirkiyah li ashabi turuq sufiyah munharifah. Nah, karena mengandung hadis-hadis yang tidak bersandar kepada kitab-kitab hadis, tidak bersandar kepada kitab-kitab hadis yang terpercaya, bahkan mengandung kitab-kitab hadis yang di sana disebutkan doa-doa yang bid'iyah khususnya. Anda pernah dengar sepintas waktu di satu tempat, ada saking jengkelnya dia sama salaf yang membawakan bahwasannya kita di dalam beribadah ini harus dengan dalil dan bersandarkan hadis yang ada sanadnya. Ternyata mereka ingin menyaingi bawa sanad-sanad yang kalau kita dengar lucu. Ya, kita juga punya sanad. Sanad ya, dibawakan sama dia. Syekh fulan, sampai Rasulullah ngarang-ngarang, masakan diri. Iya, dari tarekat sufi. Iya, ternyata dakwah ini membawa pengaruh. Iya, gerah mereka. Akhirnya maksakan ingin menyaingi. Kita juga punya sanad. Wah, dibawakan sanadnya. Kalau kita ngedengar, lucu ngedengarnya. Demikian. Wa fi akhir salawat, dan di akhir salawat, di akhir-akhir salat, adanya wirid-wirid yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Adanya tawasul yang syirik, ya, kepada ashabut turuq sufiyah, para tokoh-tokoh tarikat sufiyah yang menyimpang, seperti Ka Ibni Masyish wa sahibud dalail khairat wa Ahmad Badawiyah wa ghairihim syi'ran wa nafaran. Seperti Ibnu Masyish, sahib dalail khairat, dan Ahmad Badawi. Kalau enggak salah Ahmad Badawi dari Mesir. Ya, pernah ingat dulu ada ini sering dipakai oleh orang-orang yang manakiban, ngerti manakiban. Jadi mereka ada istilah manakiban. Ini Ahmad Badawi yang sering dipakai oleh mereka. Wa ghairihim syi'ran wa nafaran, dan selain mereka dengan syair-syair, bait-bait syair. Maka fal wajib tahdhir min hadhihi nuzdah wa ma syabahaha. Maka yang wajib adalah untuk berhati-hati dari nuzdah ini, dari buku-buku ini dan yang semisalnya. Nasihatan lillah wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, sebagai nasihat karena Allah, karena kitabnya dan karena rasulnya, dan untuk a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin dan juga segenap kaum muslimin. Wabillahi taufiq wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, wallahu alam. Tafadhal barakallahu fiik. Subhanallah.